ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-allama Syekh Abdullah al-Basam rahimahullah. Qala mu'alif rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan seorang di antara kalian minum dalam keadaan dia berdiri. Akhrajahu Muslim. Kata al-alama Syekh Abdullah al-Basam rahimahullah, diambil faedah dari hadis ini yang pertama, al-hadis fihi nahyu anisyurbi qa'iman. Dalam hadis ini adanya larangan minum sambil berdiri. Dan tentunya kata beliau, wal aslu fin nahi tahrim. Asal hukum di dalam larangan itu haram. Lidza dhahaba dhahiriyah ila tahrimi syurbi qa'iman. Oleh karena ini berpendapat mazhab dhahiriyah yang hanya melihat pada zahir hadis yang nampak dipahami seperti itu, maka di maknanya seperti itu. Contohnya dalam hadis ini zahirnya dilarang, maka larangan hukumnya haram, maka enggak boleh seperti itu. Itu mazhabnya, pendapatnya zahiriyah. Faedah yang kedua, adapun jumhur para ulama, mayoritas kalangan para ulama, fahamiluhu ala annahu khilaful aula. Adapun jumhur para ulama membawa hadis ini ya kepada ya sebatas menyelisih yang lebih utama. Artinya yang lebih utama itu duduk. Naam. Ya, yang lebih utama itu duduk, tidak berdiri. Kenapa demikian? Li mu'aradatihi ma fi sahih Muslim min hadis Ibnu Abbas. Karena ada hadis di dalam sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Allah beliau mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'imun. Aku memberikan minum kepada Rasulullah dari air Zamzam, maka beliau minum dalam keadaan berdiri. Wa ja'a fi sahih Bukhari, dan datang di dalam hadis sahih Bukhari, ana Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman, bahwasanya Ali radhiyallahu an pernah minum berdiri. Wa qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama raaitumuni fa'altu. Maka beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sebagaimana kalian melihat aku melakukannya. Maka di sini ada yang memalingkan dari hadis larangan yang menunjukkan mimma yadulu ala anna nahya laisa litahrim, bahwasanya larangannya tidak sampai kepada haram. Kalau haram dosa. Ya, kalau misalnya seorang minum kemudian berdiri ya dosa karena jatuh kepada haram. Tapi karena ada hadis yang lain, maka tidak sampai haram sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur para ulama khilaful aula. Iya. Menyelisihi yang lebih utama. Artinya yang lebih utama adalah apa? Duduk. Nah. Dan juga beliau menjelaskan qala fil adab syar'iyyah wa yatawajjah annahu alaihi salatu wassalam syariba qa'iman yubayyinal jawaz wa annahu la yahrum panahyu lil karahiyah aw li tarkil aula. Maka dikatakan di dalam adab syar'iyyah, nah, arahan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri menunjukkan bolehnya. Wa annahu la yahrum, dan tidak haram. Maka larangan jatuh kepada apa? Lil karahiyah, tidak disukai. Iya, hanya sebatas tidak disukai atau iya, sebatas meninggalkan yang lebih utama. Ala Syafarini fi syarhil mandhum al-adab, dikatakan oleh Imam Syafarini di dalam syarah mandhum al-adab, akhbar fi syurbi qa'iman sahihah. Fa nahyu mahmulun ala khilafil aula. Wa syaribahu sallallahu alaihi wasallam qa'iman li bayan jawaz. Ya, berita-berita tentang minumnya Rasulullah dalam keadaan berdiri, hadisnya sahih. Maka larangan itu dibawa kepada apa? Menyelisihi yang lebih utama. Fasyaribahu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz. Maka minumnya Rasulullah sallam sambil berdiri untuk menjelaskan bolehnya minum sambil berdiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, idza rahat tashrabul faqud tafuz li sunnati safati ahli al-Hijaz wa qad sahahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawaz. Apabila ya rahta itu engkau lapang untuk minum sambil duduk, maka duduklah, tafus, kamu akan beruntung. Karena sunnah yang bersih dari Ahlul Hijaz. Dan sungguh mereka telah mensahihkan minumnya Rasulullah sambil berdiri, lakin akan tetapi itu untuk menunjukkan kebolehannya. Artinya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih aula, lebih utama, duduk. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fil hadi min hadi sallallahu alaihi wasallam asyub qa'idan haitsu kana hadihu mu'tad wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ani syurbi qa'iman wa sahha anhu annahu syurbal qa'iman. Faqala ta'ifa la ta'arad bainahuma aslan fa inna mashrubu qa'iman lil hajah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam petunjuk, maksudnya dalam bimbingan Rasulullah, dari termasuk petunjuknya Rasulullah SAW adalah minum sambil duduk. Iya. Di mana minum sambil duduk itu adalah petunjuk, ya, huda, bimbingan dari Rasulullah yang mu'tad, yang sering dilakukan. Artinya sudah menjadi kebiasaan minum itu duduk. Dan telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Dan telah sahih juga bahwasanya Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Maka kata sekelompok para ulama, la ta'arud, tidak saling bertentangan di antara keduanya. Sama sekali. Kenapa? karena minumnya Rasulullah sambil berdiri itu karena lil hajah. Ya, karena ada satu kebutuhan. Wa maqalahu Ibnu Qayyim min al-jam'i bainan nusus bi hadhihi tariqah wal aula. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menjamak, iya, merangkum, mengumpulkan antara nas-nas hadis ini dengan cara ini, itu yang lebih utama. Iya, yang lebih utama. Naam. Yaitu apa? Duduk itu adalah kebiasaannya Rasulullah. Adapun berdiri itu hanya hajah, kebutuhan, dan bukan menjadi kebiasaan minum sambil berdiri. Iya, dzalika anna nahya lil karahah faqat. Atau sebut karena larangannya hanya dibenci saja. Wal karahah tubihu hal hajah. Yang namanya sesuatu yang tidak disukai, dibenci itu kadang boleh ketika adanya hajah. Wal makan alladhi inda zamzan alladhi syurba indahu qa'iman. Laisa mahal julus wallahu a'lam. Dan tempat ketika di sisi sumur zamzam, ketika beliau minum di sisinya sambil berdiri, tidak ada tempat duduk ketika itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka kita talabatul ilmi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, minum sambil duduk adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Makanya kita talabatul ilmi adalah membiasakan minum sambil duduk, tidak berdiri. Nah, ya, apalagi dalam rangka taklim, mengajarkan kepada yang lebih kecil, mengajarkan kepada awamun nas yang membiasakan minum makan sambil berdiri, maka talabatul ilmi mengajarkan mereka mengembalikan justru terbalik, minum sambil duduk kebiasaan Rasulullah, adapun berdiri itu hanya sekali-sekali. Nah, jadi tidak ada alasan, oh boleh kok minum sambil berdiri. Siapa bilang boleh? Lil hajah, karena kebutuhan. Adapun menjadi kebolehan, kebiasaan terus-menerus minum sambil berdiri, tarkul aula, dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Paham ya? Nah, kita lanjutkan pelajaran Mukhtasar min Jalal Qasidin, yaitu sampai kepada Naam Zamul Bukhal. Qala Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah faslun fil bukhli wa dhammihi. Pasal penjelasan tentang Naam, tentang bukhl, bakhil, dan celaan terhadap sifat bakhil. An Abi Sa'id qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Tapi sayang hadisnya dhaif. Naam. Yang maknanya di sini dua perangai yang tidak akan terkumpul pada seorang mukmin, bukhul dan su'ul khuluq. Tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun hadis yang sahih adalah hadis yang berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami' as-suh wal iman fi qalbi abdin abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari Sofwan bin Abi Yazid an Husain al-Lajjaj an Abi Hurairah, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u suh wal iman. Tidak akan terkumpul as-suh. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya bukhl dengan suh. Kalau kita bahasa Indonesia ya sama-sama bakhil, pelit. Tapi di dalam bahasa Arab beda maknanya. Ya, tidak akan terkumpul sifat bakhil, sifat pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Wa fi afradil muslim, dan Imam Muslim menyendiri meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal jaban wal bukhl. Dan hadisnya sahih li ghairihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut penakut dan dari sifat bakhil atau pelit. Nah, wa rawa, dan juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, atau Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Salamah, man sayyidukum? Qalu Jaddun bin Qais ala annana nubakhiluh. Qala wa ayudain ada adaw min al-bukhl, bal sayyidukum na'am Bashar ibn al-Bara ibn Ma'rur wa hiya asah min dhiki Amr bin Jamuh wa ghalat ba'd ruwat wa qala al-Bara bin Ma'rur al-Bara mata qabla al-Hijrah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, beliau mengatakan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Salamah, siapa pemimpin kalian? Mereka mengatakan Jad bin Qais. Dan sungguhnya kami nubakhiluh, kami pelit kepada dia. Iya. Maka penyakit apa yang daun adau minal bukhl? Penyakit apa yang bisa diobati dibandingkan bukhl? Bahkan tuan kalian, pemimpin kalian adalah Bashar bin Bara ibnul Ma'rur. Dia adalah yang paling sahih yang disebutkan oleh Amr bin Jamuh, dan sebagian rawat keliru. Naam, Bara bin Ma'rur, dan Bara meninggal sebelum hijrah. Nah, hadisnya sahih. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Suhul muta', ya, sifat bakhil yang ditaati, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wal ijabul mar'i binafsih, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Di sini disebutkan termasuk sifat yang membinasakan adalah al-bukhl. Nah, kata Imam Khatabi rahimahullah, as-suhu fil man'i ablaq min al-bukhl. Ya, asuh di dalam mencegah, jadi artinya tidak mau memberi, itu lebih, ya, lebih ablagh dibandingkan bukhl. Berarti di sini adanya perbedaan antara ashul wal bukhl. Kita bawakan penjelasannya para ulama tentang definisi al-bukhl. Nah, al-bukhl langsung saja, menurut istilah dikatakan oleh para a'immah, diantaranya oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, al-bukhul man'u ma yutlab mimma yuqtana wa syarruhu makana talibuhu mustahiqan wala siyama in kana min ghairi malil mas'ul. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bukhul itu adalah menghalangi apa yang dituntut, diminta dari perkara-perkara yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang jeleknya, yang paling terjeleknya adalah makana talibuhu, di mana keadaan yang minta itu adalah orang yang berhak, tapi dia tidak mau memberikan. Itu paling jelek. Nah, lebih-lebih lagi pada harta yang bukan harta yang diminta. Ini kata Ibnu Hajar. Nah, disebutkan dalam kitab Ta'rifat, bukhul itu adalah huwal man'u min mali nafsih wa suhu huwa bukhlul rajul min mali ghairih. Yang namanya bakhil adalah menghalangi dari hartanya sendiri. Artinya kalau dia ada yang minta harta dia enggak mau memberi. Itu bukhul. Tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar yang paling jeleknya bagaimana? Paling jeleknya yang minta itu justru orang yang berhak mendapatkannya. Nah, orang sedang kelaparan misalnya, betul-betul kelaparan, bukannya pura-pura. Karena zaman sekarang banyak orang yang pura-pura minta-minta, ternyata dia lebih kaya dari kita. Dan itu terbukti. Ada orang yang minta-minta, kerjaannya ternyata jadi profesi. Ya, profesi minta-minta, ternyata rumahnya istana. Kerjaannya seperti itu. Pergi bawa mobil bagus, kemudian dia parkir, dia ganti baju, compang-camping, pokoknya penampilannya jelek, sejelek-jeleknya, kemudian dia minta-minta, pura-pura. Seperti itu banyak. Nah, jadi profesi. Tapi kalau yang minta itu memang benar-benar adalah orang yang mustahik, yang benar-benar dia sedang kelaparan, kemudian kita tidak memberi, maka di sana kita punya sifat bukhul, bakhil. Misalnya teman antum enggak jajan-jajan misalnya. Dia pingin sekali jajan itu, tapi dia enggak punya, dia diam saja. Ya, antum makan di depannya, dia sampai ngiler gini. Gitu. Antum melihat itu kenapa gitu-gitu. Enggak peka berarti. Antum bakhil itu. Enggak peka, kasih. Ya, dia nelen-nelen duda, antum diamin saja. Nah, kasih berarti dia butuh. Nah, mungkin dia kurang makannya atau yang lainnya. Ya, itu lebih jelek ketika orang minta pada saat dia butuh, memerlukan. Ya, kecuali antum enggak punya, apa yang mau diberi kalau tidak punya? Kecuali antum bisa mengarahkan, menolongnya, mengarahkan, antum bisa minta kepada si fulan, afan ana enggak punya, begitu. Sama-sama kita itu, begitu misalnya. Nah, maka dari definisi ini, bukhul ada dua. Perbedaan antara bukhul dan suh. Yaitu tadi, kalau bukhul adalah pada hartanya sendiri, kalau suh yaitu bakhilnya seseorang dari harta selain miliknya. Iya. Padahal itu bukan punya dia. Jangan, ini punyanya si fulan. Ya anak minta, jangan. Padahal sudah diberi, orang yang memiliki sudah memperbolehkan. Ini namanya as-suh. Nah. Dan dikatakan pula sifat bukhul itu adalah tarkul itsar indal hajah. Bukhul adalah meninggalkan sikap mengutamakan orang lain ketika memang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ada seseorang yang lebih membutuhkan kita, kita mendapatkannya. Kemudian kita tidak isar untuk mendahulukan dia, dia saja dulu. Nah, ini juga dikatakan bukhul. Juga dikatakan oleh Manawi atau Munawi mengikuti Raghib, bukhul itu adalah imsakul muqtanayat amma la yahillu hafsuha anhu. Bukhul adalah menahan perkara-perkara yang dibutuhkan dari perkara-perkara yang tidak halal untuk ditahan. Makanya bukhul itu ada pada, ada orang yang melakukan bukhul itu pada dirinya sendiri. Aduh lapar, dia punya uang, kenapa tidak dibelikan? Ah sayang, ini sayang. Itu namanya bukhul pada diri sendiri. Yang enggak pantas dia untuk ditahan. Kelaparan menyiksa diri, zulm li nafsi. Nah, atau ada uang untuk membeli baju yang lebih layak untuk sholat, tapi dia enggak mau. Oh, udah ini cukup. Nah, itu namanya bakhil pada diri sendiri. Itu namanya bakhil. Ini perlu dipahami tentang definisi bakhil. Nah, iya. Menahan pada perkara yang dibutuhkan yang enggak pantas dari perkara yang tidak halal untuk ditahan. Iya. Wa qala al-Qurtubi. Nah, kata Imam Qurtubi, al-bukhlu al-madmum fi syar'i huwa imtina'ul mar'i an ada'i ma aujaballahu ta'ala alaih. Kata Imam Qurtubi rahimullah, sifat pelit atau bakhil yang dicela di dalam syariat adalah mencegah dirinya seseorang atau menghalangi seseorang dari menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Wajib atas dia sedekah, tapi dia enggak mau sedekah. Wajib atas dia zakat, tapi dia tidak mau zakat. Itu namanya bukhl yang dicela di dalam syariat. Nah. Iya. Kemudian juga lebih tegas lagi, artinya definisi ini satu sama lain saling mendukung. Antum pahami di sana. Bakhil adalah kata Al-Jahid, Imam Jahid, huwa man'ul mustarfid, yaitu maksudnya al-ata'a, ma'al qudrati ala ridhih, yaitu menghalangi untuk memberikan pemberian bersamaan dia mampu untuk menunaikan pemberian itu. Beda kalau dia enggak mampu, tidak dikatakan pelit. Loh kalau dia enggak punya, apa yang harus diberikan? Misalnya uangnya pas-pasan, misalnya ini untuk misalnya kebutuhan, ya dia butuh untuk kendaraannya, bensinnya. Nah kalau dia pakai ini, misalnya untuk jajan, ya anaknya, kendaraannya nggak jalan, dia nggak bisa cari maisha. Karena memang pas-pasan. Ada nggak kondisi seperti itu? Ada, jangan salah, ada. Nah, iya. Dan itu tidak dikatakan bakhil. Kenapa? Karena nggak ada yang diberi. Ya, ghairul qudrah. Kalau dia mampu, dia mampu. Nah, dia minta, dia mampu untuk memberi, ada uang lebih. Dia enggak mau ngasih. Nah, itu namanya bakhil. Maka dari definisi-definisi yang dibawakan oleh para a'immah seperti tadi. Naam, Ibnu Hajar Asqalani dan Nawawi dan Imam Qurtubi dan yang lainnya menjelaskan kepada kita tentang definisi bakhil yang tercela. Naam. Dan hukum bakhil dikatakan para ulama seperti Jahid, ya, adalah akhlak yang jelek dari semua golongan manusia. Ya, anda terjemahkan saja langsung. Illa annahu minan nisa aqallu karahiyatan bal qad istahab. Semua golongan manusia kalau dia bakhil tercela di mereka. Dikecualikan para wanita, paling sedikitnya hukumnya apa? Dibenci. Paling sedikitnya dibenci. Bahkan terkadang hukumnya dicintai, mustahab. Kok bisa wanita dikecualikan seperti itu? Iya. Minan nisa bukhul bima bimali azwajihinna illa an yu'dhanna bil jawd. Ini dia. Yaitu dari kalangan wanita dia boleh bakhil, bahkan dicintai pada harta suami mereka. Iya, pada harta suami mereka. Kecuali suaminya mengizinkan istrinya untuk dermawan. Ya udah, kasih. Nah, baru boleh. Nah, jadi kalau ada wanita yang namanya juga kaum wanita, pelit banget sih umupulana misalnya. Memang seperti itu harus. Kenapa? Karena dia harus menjaga harta suaminya. Dia harus izin dulu. Nah, kepada suaminya boleh atau tidak. Dia harus mengatur kebutuhan untuk makan anaknya, jajan anaknya, untuk keperluan suaminya. Nah, kecuali suaminya mengizinkan. Nah, jadi wajar ya kalau perempuan bakhil. Paling sedikitnya dibenci. Nah, tinggal lihat kondisinya. Adapun seluruh manusia maka bakhil. Keadaan mereka, ya, itu jelek untuk mereka. Lebih khusus lagi, para raja, para utama, para tokoh-tokoh pembesar. Maka bakhil itu paling dibenci kalau dari mereka. Nah, apalagi bakhil paling dibenci kalau dia bakhil kepada rakyatnya dan orang yang di bawah kepemimpinannya. Naam. Iya, dan sudah dijelaskan tadi sekilas perbedaan antara as-sukhul wal bukhul. Intinya kalau seperti yang dikatakan oleh al-jahil, yaitu apa? Kalau bakhil dari hartanya sendiri, kalau suh itu dari naam harta orang lain, bukan hartanya. Dan para ulama membahas tentang masalah ini, ada yang mengatakan maknanya satu, ada yang mengatakan berbeda. Al-muhim keduanya adalah berbeda, dan ada yang menjelaskan perbedaannya, iya, kalau asuh dihasilkan dari sesuatu yang bukan miliknya. Dan ada yang mengatakan pula kalau asuhah ya, adalah bakhil yang disertai adanya al-hirs. Adanya ya, sifat ketamakan. Makanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah atau jauhilah oleh kalian sifat bakhil, yaitu soh. Sesungguhnya bakhil itu membinasakan orang-orang sebelum kalian yang telah membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan apa yang telah diharamkan untuk mereka. 6. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam. Tafadhalu. Barakallahu fikum.